Mitra bisnis kontroversi serta silang pendapat terkait dengan ada atau tidaknya unsur kerugian negara dalam kasus sistem administrasi badan hukum atau Sismin Bakum memang masih jadi pertanyaan hingga saat ini. Di sisi lain, mantan Menko Ekonomi Kwik Kian Gi mengatakan, sepanjang tidak ada uang negara yang dipergunakan dalam proses pembentukan Sismin Bakum, maka tidak ada pula unsur kerugian negara dalam kasus ini. Menurut Kwik Kian Gi, yang harusnya dipertanyakan adalah apakah masyarakat sebagai pengguna jasa Sismin Bakum merasa dirugikan atau tidak. Untuk melanjutkan bahasan ini, segera kita temui Kwik Kian Gi. Pak Kwik, dalam sebuah perbincangan di TV swasta, para notaris sebagai pengguna jasa Sismin Bakum justru mengatakan mereka merasa tidak dirugikan. Nah, apa pendapat Bapak? Memang oleh karena sebelum ini menjadi perkara, itu kan tidak ada orang yang mengeluh. Tidak ada orang yang bikin perusahaan terus dikenakan 1,32 juta notarisnya protes, tidak ada yang mengeluh memang. Sehingga yang perlu dipertanyakan adalah rakyat yang harus membayar 1,32 juta per akte itu sebetulnya rakyat itu dirugikan atau tidak? Tarif itu masuk akal atau tidak? Dan yang terjadi justru sebaliknya, para notaris sebagai pengguna jasa justru merasa diuntungkan ya Pak? Iya, karena cepat sekali. Dan protes dari para notaris tidak ada, dari yang mendirikan PT juga tidak ada. Lantas apakah kondisi ini mengindikasikan bahwa unsur kerugian negara memang bisa dianulir, Pak Kwik? Kalau kerugian keuangan negara itu bisa dianulir. Tetapi, ya, bisa mengatakan begini bahwa Pak Yusuf atau orang-orang kehakiman, kalau memang bisa dibuktikan, minta uang, dan uang itu oleh perusahaan tadi dijadikan harga pokok, dimasukkan komponen yang menentukan pengenaan kepada orang itu, yang minta akte, itu lalu kemudian membebani rakyat Indonesia yang membutuhkan akte, demi untuk kepentingan kantong sendiri. Dan dia bisa melakukan itu mentang-mentang karena menteri, gitu kan? Nah, itu apa tidak terlampau jauh, apa terlampau jauh atau bagaimana saya nggak tahu. Dan laginya apa ada bukti bahwa ada uang yang diminta untuk pribadi segala macam itu yang menjadi masalah. Tetapi yang mengenai masalah itu tidak dijadikan perdebatan kan di koran. Yang dijadikan perdebatan keuangan negara yang lemah sekali memang. Demikian Kwik Kian Gi, saya Dinda Natasha.